Gimana Bu Ahmad, cukup atau tambah? Ya, kalau betah. Tuh, masih semangat berarti. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ikhraja. Cepat kan, enggak mikir lagi nih kelihatannya sih. Sudah langsung bisa. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wah, langsung cepat ini. Kalau ABC-an apalagi soalnya lebih mudah lagi ya. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Apa? Futuna. Ya. Apa di sini untuk apa futuna didatangkan? Hah? Sepertinya Allah alam untuk adat. Kami uji dengan kepadamu banyak ujian gitu. Futuna. Nabi Musa kan ujiannya banyak sekali. Iya kan? Kami uji engkau dengan banyak ujian. Jamak ini kan maksudnya jamak. Ya, kalau fatana itu fitnah kan maksudnya fitnah ya. Fitnah. Ya. Kemudian ada yang belum masalahnya ini. Anna sababna al-ma'a sabba. Sabba ini gampang ini. Nanti nyari sedikit sulit dikit. Kayaknya bisa semua ya. Wah, ini cukuplah dianggap bisa aja. Ya. Kalau ini subhanallah. Innal mu'min la yanjus, ada enggak maksud mutlaknya? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Siapa Rasulullah kepada Abu Hurairah tatkala beliau menghindar dari Rasulullah karena beliau sedang junub. Subhanallah ayat. Mana amilnya? Mahdhuf, dibuang secara wajib. Takdirnya usabbih. Usabbihu subhanallah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.